Hadza rajulun karim. Karim apa ya Rabbnya? Sifat, bukan na'at. Bisa, dua-duanya bisa. Tidak, idan, sawa. Dalam hal ini insyaallah nakra kalam Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Abu Bakar Abu Zaid عنده kalam fi hadhihi al-mas'alah. Ada pembicaraan dalam masalah apakah na'at huwa sifat. Nah. Baik. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ismun min al-asma al-mukhtassati billahi azza wa jal. Nama Allah yang khusus untuk Allah. La yutlaqu ala ghairi, tidak boleh di itlakkan pada yang lain. Diberi nama anak misalnya dengan Rahman. La. Naam. Warrahmanu ma'nahu al-muttasifu birrahmatil wasi'ah. Dan Ar-Rahman maknanya adalah yang disifatkan dengan rahmat yang luas. Allah mempunyai rahmat yang luas. Warrahim yutlaku ala Allahi azza wa jal wa ala ghairihi. Sedangkan Ar-Rahim itu diitlakan pada Allah dan diitlakan pula pada selain Allah. Dikatakan Allahu Rahim. Boleh juga kita mengatakan hadza fulanun atau hadza rajulun rahim. Boleh. Tapi antum tidak boleh mengatakan hadza rajulun rahman. Tak boleh. Karena Ar-Rahman sighatun mubalagha ablagu min Ar-Rahim. Fa innahu mukhtassun billahi subhanahu wa ta'ala, hanya terkhusus untuk Allah. Wa ma'nahu dzur rahmatil wasilah, ya, Ar-Rahim maknanya adalah yang mempunyai rahmat yang tersambung, ya. Far Rahman dzur rahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Nah itu. Jadi kalau Ar-Rahim dzur rahmati al-wasilah, Ar-Rahman dzur rahmati al-wasi'ah, War-Rahim dzur rahmati al-wasilah, sedangkan Ar-Rahim dzur rahmati al-wasilah. Fa idza jumi'a, apabila keduanya ini digabung seperti pada lafaz ini misalnya bismillahirrahmanirrahim, lalu apa perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kata beliau, apabila digabungkan saral muradu birrahim almuwassilu rahmatahu ila man yasha'u min ibadihi, ya, bahwa yang dimaksud dengan Ar-Rahim yaitu rahmat yang dihubungkan kepada rahmatnya, kasih sayang Allah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah dari hambanya. Berarti bentuknya mutaaddi, ada hubungan dengan hamba. Sedangkan Ar-Rahman bentuknya lazim, nama Allah yang mengandung sifat tapi tidak ada pengaruh dengan makhluk, tidak ada azar pada makhluk. Sedangkan Ar-Rahim ada azarnya pada makhluk, yaitu Allah memberikan rahmat kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya, ya. Kama qala Allahu ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tuqlabun. Allah menyiksa siapa yang Allah kehendaki dan Allah merahmati siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka dari kalimat yarham, yaitu dari nama Allah Ar-Rahim, kata beliau. Tapi sebagian para ulama ada yang menjelaskan bahwa